Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, kita akan menutup pasal yang kedua ini yaitu dengan penyebutan dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, dalil tentang wajibnya kita al-bara'ah, berlepas diri. Naam, wajib kita untuk al-bara'ah, berlepas diri dengan orang-orang kafir, dan juga kita dilarang berloyalitas, kerjasama dari sisi apa? Kita mencintai dan juga menyayangi mereka. Tidak boleh hal itu. Walaupun itu adalah kerabat dekat sendiri. Allah Ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapatkan orang yang beriman. Naam. Ya, orang tidak, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Naam, yang mana? Yang mereka itu yu'adduna man haddallahu wa rasulah. Itu mereka itu mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimana orang beriman cinta kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya? Bagaimana orang beriman cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Tidak mungkin. Naam. Maksudnya tidak mungkin dari sisi tidak selayaknya, tidak pantas gitu loh. Naam, seorang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, tidak boleh dia mengadakan loyalitas. Tidak boleh dia mengadakan loyalitas, kerjasama yang sifatnya apa? Menyayangi kemudian juga, naam, cinta kepada orang kafir tersebut. Terus bagaimana? Kita diwajibkan membenci mereka, naam, sesuai dengan kadar kebenciannya. Naam, itu. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak-bapak mereka sendiri. Au abna'ahum atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum atau saudara mereka. Au asyiratahum atau keluarga mereka. Ula'ika kataba fi qulubihimul iman. Mereka ini, orang-orang yang mereka berlepas diri dari orang kafir ini, naam, orang yang beriman kepada Allah dari akhir ini, mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala tetapkan pada mereka, pada hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi rahmah. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan, memberikan dorongan, memberikan dukungan dan juga pertolongan dengan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadkhiluhum jannatin tajri. Ini hasilnya. Hasilnya, faedahnya ketika dia berwala dengan wala kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Naam, kemudian berbara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafikin, dan misalnya balasannya apa? Wa yudkhiluhum jannatin tajri. Kemudian Allah Ta'ala masukkan mereka dalam surga yang mengalir min tahtiha al-anhar, mengalir di bawah surga tersebut. Naam, sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian apa berikutnya? Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam apa? Dalam kelompok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kemudian ketahuilah bahwasanya hizbullah, bahwasanya kelompok Allah Ta'ala itu mereka adalah orang-orang yang muflihun. Kenapa? Karena Allah Ta'ala meridhai mereka, memberikan pertolongan, dukungan kepada mereka ini, orang-orang yang senantiasa menerapkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Naam, yaitu tidak berloyalitas, tidak berkasih sayang, tidak senang, tidak bangga dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Naam, kemudian orang-orang yang awalnya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, lawazimnya, keharusannya apa? Membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi ayat itu naam menjelaskan bahwasanya larangan kita mengadakan loyalitas, kasih sayang, cinta kepada orang kafir secara umum seperti itu. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya uba'd, wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi wan nasara, tidak menjadikan orang Yahud, orang Nasara, awliya, janganlah kalian menjadikan para wali. Nah, jangan kau menjadikan para sahabat. Jangan kalian menjadikan teman. Nah, sebagian mereka, kemudian juga sebagian yang lainnya. Jangan. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang jahat. Orang kafir pada asalnya jahat kepada kaum muslimin. Cuma terkadang menampakkan kebaikannya. Nah. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Maka barang siapa yang berkasih sayang, senang, bangga dengan mereka dari kalian, maka termasuk mereka juga. Na'udzubillah ya. Bangga di sini maksudnya apa? Ridho dengan kekufurannya, kemudian tanpa mengkafirkan mereka, ridho dengan kekufuran mereka, dan tidak mengkafirkan mereka, bahkan terkadang ragu. Ragu untuk mengkafirkan mereka. Itu ridhonya pertama. Yang kedua, yaitu dengan cara apa? Dengan cara dia ridho, suka, senang dengan orang kafir tersebut, mencontoh pakaiannya, mencontoh akhlaknya, sampai bahkan terkadang mengikuti cara bicaranya, cara naam cukur rambutnya dan semisalnya, itu semuanya termasuk bentuk ridho kepada orang kafir. Jangan sampai seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fawa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Naam, maka dengan ayat ini sudah kita selesaikan. Naam, pasal yang kedua yang beliau sebutkan insyaallah besok memasuki pasal yang ketiga. Naam, pembahasan yang baru juga yaitu mengenai ucapan beliau, i'lam arsyadakallah li ta'atihi anal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Mengenai penjelasan tentang agama hakiki, agama yang benar itu agama Islam, yang mana itu adalah millah, adalah agamanya Nabi Ibrahim, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah kesyirikan. Itu agama yang bersumber daripada at-tauhid, di dalamnya ada tauhid, mengesakan menunggalkan Allah taala dalam beribadah itu. Wallahu taala alam shawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.